Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alaih, pantun yang sebelumnya kita baca kemarin, barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu pantunnya. Itu inti daripada pembahasan ilmu nahwi yang kita pelajari ini. Tafadhal barakallahu fiik. Kalimatun Aywa Aywa Ayo, naam. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala asy-syarihu atsabahullah. Sekarang kita bahas seputar apa? Seputar contoh yang tidak mufid. Karena kalam yang diinginkan di sini adalah kalam menurut ahlu nahwi, kalam secara istilah, bukan kalam secara bahasa. Karena kalau kalam secara bahasa itu semua kalam bahasa apapun dikatakan kalam selama orang itu paham mendengarnya. Paham ya? Makanya yang definisi paling bagus yang dulu pernah anak pelajari Damaj waktu itu, para mustafidun menjelaskan bahwasanya definisi yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh siapa? Ibn al-Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, yaitu nutqun mufhimun, secara bahasa itu. Jadi semua ucapan yang kira-kira orang itu dengar paham itu kalam. Pakai bahasa apapun. Pakai bahasa apapun, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, mau pakai bahasa Mandarin atau bahasa Cina atau bahasa Inggris, bahasa macam-macam, semuanya kalam menurut ahlu bahasa. Nah sekarang kita lihat bagaimana kalau kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih bahkan, tapi gak mufid, tapi tidak apa? Mufid. Karena definisi kalam secara istilah yang paling bagus yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullahi alaih. Al-Kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wada'i. Nah, sekarang bagaimana kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih tapi enggak mufid? Kita lihat halaman 49, perhatikan baik-baik. Fa idza qulta, apabila engkau katakan in adzana al muadzinu, jika muadzin itu adzan. Nah, berhenti langsung. Jika muadzin itu adzan, kira-kira di benak pikiran antum masih nunggu ucapan lain atau tidak, Abdullah? Kalau ada orang ngomong, ya akhi, in adzana al muadzinu, jika muadzin itu adzan, kira-kira antum menunggu kalimat lain enggak? Nah, berarti belum mufid. Karena mufid syaratnya kemarin apa? Yahsunu sukutu, yahsunu sukutu al mutakallim wa kadzalik al mukhatab. Diamnya mutakallim, orang yang berbicara, dan diamnya orang yang diajak bicara itu bagus. Lah bagaimana dianggap bagus kalau tidak menunggu kalimat yang lain setelahnya? Boom. Tidak menunggu kalam yang lain setelahnya itu baru dikatakan bagus. Kalau masih menunggu-nunggu, masih menanti, sudah dikatakan mufid atau belum, Abdurrahman? Belum, kita lihat sini. Fahuna la yahsun antaskut. Maka di sini enggak dianggap bagus kalau kamu diam. Li'anal mukhataba, dikarenakan orang yang diajak bicara, yataraqqabu syai'an yastafidu min bihi. Dia masih menanti, menunggu, mengharapkan sesuatu yang dia ambil faedah dengannya. Ada apa gitu loh? Kalau muadzin adzan ada apaan itu? Tiba-tiba kok in adzan al muadzinu, ya kan? Jika muadzin adzan ada apa? Kan itu. Masih bertanya-tanya. Wa antal an, dan kamu sekarang lam tufidhu bisyai. Kamu belum bisa mengambil faedah atau belum bisa memberikan faedah sedikit pun. Bal alaqtahu bi hadha syarti. Bahkan engkau menggantungnya nah barakallahu fik dengan apa? Dengan syarat ini, in syartiyah ini. Ada apa? Jika muadzin adzan ada apa? Ya enggak? Menggantungkan atau menggantung barakallahu fi kalam ini kan. Ewa, seperti itu. Wa sayakunu fi dhihnihi kullu ihtimalat. Ewa. Bisa jadi na'am barakallahu fikum, na'am di benakmu, na'am barakallahu fikum, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi apa di benakmu ada beberapa kemungkinan. Itu kalau cuman in adzanal muadzinu. Masih butuh kalam setelahnya, butuh utapan setelahnya. Kita lihat. In adzanal muadzinu kharajna minal masjid. Nah, tenang sudah kalau ini. Jika muadzin adzan, maka kami pun keluar dari masjid. Belum? Ewa, kalau ini sudah ada jawabannya karena innya in syartiyah itu. Nam in adzanal muadzinu sara kadza wa kadza. Jika muadzin adzan, maka akan maka terjadilah seperti ini harus demikian dan demikian. Ada banyak ihtimalat itu loh ya. Kalau cuman in adzanal muadzinu. La yadri. Orang enggak tahu. Fa kullu syai'in yuqaddiru. Nah, setiap segala sesuatu apa? Nah, barakallahu fikum, dia menakdirkannya. Maksudnya apa? Menakdirkan kalam gitu loh. In adzanal muadzinu ini kan umum. Maksudnya itu ada ihtimalat-ihtimalat itu loh ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya umum. Ada apa kalau muadzin-adzanan itu? Fa anta bidzalika, maka kamu dengan ucapan tersebut lam tufidhu ma'nan yakifu alaih. Kamu belum bisa memberikan faedah dengan suatu makna yang seseorang akan terhenti di atasnya. Fal kalamu huna lamma zada naqas. Nah, kalam di sini malah semakin ditambah semakin berkurang. Mana buktinya? Ketika antum mengucapkan adzan dan muadzinu, clear enggak? Clear enggak? Nah, ketika antum tambah in, tambah berkurang maknanya. Iya enggak? Adzan al muadzinu, muadzin telah adzan. Clear, selesai. Nah, ketika antum tambahkan, lamma zada naqas. Ketika ditambahkan malah berkurang maknanya. In adzan al muadzinu, jika muadzin adzan, ada apa? Timbul pertanyaan-pertanyaan. Bisa dipahami insyaallah, San? Ayo, nah, makna lamma zada naqas paham ya? Lamma zada naqas paham ya? Tatkala dia menambahi kata malah berkurang maknanya. In adzan al muadzinu menambahi Abdurrahman. In, ya kan? Malah berkurang enggak maknanya? Berkurang, itu maksudnya. Faqalu ka adzan al muadzinu, maka ucapanmu adzan al muadzinu hadza kalamun tam, ini kalam yang sempurna. Wa qalu ka in adzan al muadzinu, nah, sedangkan ucapanmu in adzan al muadzinu zidna in fa naqasal makna. Kita menambahkan lafaz in, maka berkuranglah maknanya. Wa yulghas biha, maka bisa dijadikan teka-teki dengannya. Yulghasu teka-teki atau tebak-tebakan. Fayuqal, maka dikatakan masyai alladhi idza zidtahu naqas. Sekarang apa kira-kira? Contohnya apa? Sesuatu yang kalau kamu tambahkan malah berkurang maknanya. Naqul, kita katakan huwal kalamul mufid idza dakhalat alaihi adatu syarti. Masya Allah. Nah, kadang-kadang beliau memang sering bikin tebak-tebakan seperti ini ya, untuk menguji menguji daya tangkapnya bagaimana. Paham ya, seperti itu. Kata beliau, yaitu kalam yang sudah mufid kemudian kemasukan apa? Alat syart. Adzanal muadzinu mufid, mufid atau belum? Mufid. Ditambahi in. In adzanal muadzinu bertambah malah berkurang maknanya. Paham? Biasanya kan sesuatu yang bertambah itu semakin bertambah pula itu. Ini enggak. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena dari kalam yang mufid ditambahi syartiyah tadi. Naam. Wa kadzalika aidan idza qulta. Seperti itu pula sama juga apabila engkau katakan in jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhasu ma'a zumala'ik wa tanzuru fi kutubik. Nah, berhenti situ. Antum lihat berhentinya itu. Jika kamu duduk di masjid, murajaah, mengulang pelajaran, kemudian apa? Membahas bersama teman-temanmu, dan engkau melihat, memperhatikan pada kitab-kitabmu. Nah, berhenti. Mufid atau belum ini? Mufid belum? Sepanjang ini mufid belum? Belum mufid. Ada insyartinya, butuh jawaban. Jawabannya mana? Jangan meninggalkan suatu kalam itu masih ihtimal gitu loh. Kalau ihtimal itu seringnya masih ada kritikan. Ada apa itu loh. Ini ada apa? Jika kamu duduk di masjid, murajaah, mulai pelajaran, membahas bersama teman-temanmu, dan engkau memperhatikan kitab-kitabmu, nah, ada apa? Masih menimbulkan pertanyaan lagi. Mafhum adalah mufid atau belum Abdullah ini? Belum, walaupun sepanjang ini belum. Tapi murakab enggak Abdurrahman? Murakab itu. Jadi tidak setiap yang murakab itu mufid. Kita lihat sini. Tapi setiap yang mufid pasti apa? Murakkab. Walaupun kelihatannya satu darinya. Kum. Satu kan? Padahal kalam itu sudah kita lewati. Paling sedikit itu tersusun dari berapa? Dua kata atau lebih. Kum. Kok sudah bisa paham ya? Satu padahal kan? Ya akhi, Idris. Kum. Idris. Kul. Usrab. Satu atau berdua itu. Zahirnya satu. Tapi padahal itu isinya dua. Kum anta. Sehingga beliau memberikan contoh apa? Ya. Kalamu nalabdun mufidun kastakim. Istakim berapa jumlahnya? Abdurrahman dohirnya. Yang nampak satu. Padahal di dalam istakim ada domir mustatir. Mujuban takdiru. Anta. Berarti berapa totalnya? Dua. Fi'il dan isim. Nah itu. Rahasia di situ. Mungkin ada syubhat itu kan. Katanya kalam itu paling sedikitnya tersusun dari dua kata atau lebih. Ini istakim cuma satu. Nah, jadi apa namanya ini? Jadi apa? Bisa jadikan tebak-tebakan, teka-teki. Paham ya? Seperti itu. Jawabannya apa tadi jawabannya? Sebenarnya istakim itu tidak satu sebenarnya. Di dalam istakim ada domir mustatir wujud, pantai dulu, antar. Berarti totalnya ada dua. Fi'il dan isim domir. Mahfum esen. Jangan sampai kena syubhat loh. Ini kalau dulu di tebak-tebakan seperti itu, biasanya kalau orang gak paham, kena syubhat. Oh iya juga. Istakim satu, bilang kalam ya. Nah, itu. Jawabannya sudah kita lewati. Kita lihat lagi. Fahada laisa kalaman ma'anhu tawilun, ya kan? In jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhath ma'a zumala'ik wa tanzur fi kutubika. Sepanjang ini kata beliau, fahada laisa kalaman ma'anhu tawil. Ini bukan kalam. Tidak dinamakan kalam walaupun dia itu panjang. Bersamaan dengan dia itu bukan kalam, panjang sepanjang itu, dia bukan kalam walaupun panjang. Paham ya? Li'anna ghairu mufid, karena tidak bisa memberikan faedah. Fa idza qulta. Kalau kamu tambahkan lagi, kamu ucapkan adraktal ilma, selesai sudah. In jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhatsu ma'a zumala'ik wa tanzuru fi kutubik adraktal ilma. Masyaallah. Kalau sudah adraktal ilma, selesai. Itu jawabannya. Jika kamu duduk di masjid murajaah, mengulangi pelajaran, membahas bersama teman-temanmu dan memperhatikan kitab-kitabmu, niscaya kamu akan mendapatkan ilmu. Selesai enggak kalau sudah kasih itu? Selesai atau belum, Abdurrahman? Selesai, karena sudah ada jawabannya. Karena in syartiyah butuh apa? Jawabu syart. Naam. Soral an kalaman, barulah sekarang dikatakan kalam sepanjang ini. Wala hajan naqul, maka enggak diperlukan lagi untuk kita katakan innal kalama yatarakkabu min asmain aw min fi'lin wa ismin aw min fi'lin wa fa'ilin. Maka enggak perlu lagi, enggak dibutuhkan lagi, enggak perlu lagi kita mengatakan sesungguhnya kalam itu tersusun dari dua isim atau fi'il dan isim, atau fi'il dan fa'il. Fahada la nahtaju, maka yang seperti ini kita enggak membutuhkannya. Kenapa? Li'annahu yatulu binal kalam, karena pembicaranya akan panjang. Wal maksud, yang diinginkan intinya, an nafhama annal kalama inda nahwiyyin huwa kullu lafdin mufidin. Itu paham ya? Yang diinginkan intinya adalah apa? Kita memahami bahwasanya kalam menurut ahli nahwi adalah apa? Adalah setiap lafaz yang memberikan faedah. Paham ya? Paham insyaallah ya? Sedangkan lafaz sendiri definisinya apa kemarin? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Mufid sudah kita lewati. Mafhum insyaallah. Mafhum insyaallah ya, San. Ayo, berikutnya. Wa qalu kalamun lafdun mufidun. Ucapan kami atau kalam menurut kami adalah lafdun mufidun. Lam yubayyin an takunal faidah jadidah. Perhatikan ini. Beliau tidak menjelaskan faedah yang terjadi di sini adalah faedah yang baru. Paham? Nah, awal jadinya atau bukan faedah yang baru. Kan intinya apa? Lafaz yang memberikan faedah, baik itu faedah yang baru atau faedah lama gitu loh. Seperti as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Ini menurut antum faedah atau bukan? Faedah yang lama atau faedah yang baru? Yang lama kan sudah dulu antum tahu. Paham belum? Jadi memberikan faedah ini tidak mengharuskan faedah yang baru. Paham ya? Faedah yang lama pun kalau itu faedah gitu loh. Mafhum Abdullah? Mafhum? Kita lihat sini. Beliau tidak menjelaskan bahwasannya faedahnya harus baru atau tidak baru. Bal atlaqo, tapi beliau menyebutnya secara mutlak. Bisa baru, bisa lama. Faedah kana mufidan, maka apabila lafaz tersebut mufid memberikan faedah, fasawa'un kanatil faedah jadidatan am ma'lumatan min qabl. Baik faedah tersebut faedah yang baru atau sudah diketahui sebelumnya. Fa innahu yakunu kalaman dan nahwiyyin, itu tetap dikatakan kalam menurut ahlu nahwi. Fa idza qulta, apabila engkau katakan as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Paham enggak antum itu asan? Langit di atas kita. Faedah atau bukan itu? Walaupun faedah lama antum sudah paham dulu kan? Bukan faedah baru, tetap faedah juga. Tapi itu nah barakallahu fiik faedah yang lama, tapi tetap kalam. Seperti itu. Fahal hadza kalamun, apakah yang seperti ini dikatakan kalam? Na'am, iya. Li'annahu afada, karena memberikan faedah. Paham ya? Karena memberikan faedah mutada dan khabar. Wa yara ba'dun nahwiyyin, sebagian ahli nahwi berpandangan, yara itu berpandangan ya, annahu idza lam ya'ti bi faedatin jadidatin, bahwasannya suatu kalam apabila tidak memberikan suatu faedah yang baru, fa innahu laisa bi kalamin, ya kan? Apanya? Suatu lafaz apabila tidak mendatangkan faedah yang baru, maka tidak dikatakan kalam. Walakin as-sahiha bila syakkin annahu kalamun. Akan tapi yang benar, yang sahih, tanpa diragukan lagi, bahwasannya itu tetap dikatakan apa? Kalam. Mafhum madraman. Sahihun. Sahih. Annal mukhatabah lam yastafil faedah matlubah. Bahwasannya mukhatab yang diajak bicara, dia tidak bisa mengambil faedah, faedah yang diinginkan, karena faedah lama. Lakinahu kalamun, akan tapi itu tetap kalam, lau khotab tabihi man la ya'lam. Kalau kamu mengajak bicara dengannya, orang yang tidak tahu, lastafada faedatan jadidatan, niscaya apa? Dia akan mengambil faedah yang baru. Belum, kalau orang belum paham, belum tahu kan, ketika dengar itu faedah yang baru. Walaupun ketika yang mendengar itu pun sudah tahu sebelumnya, tetap dikatakan apa? Kalam. Gitu. Karena berfaedah. Seperti itu. Pikir lagi, perhatikan baik-baik. Idan jika demikian, idza qulta rabbunallahu, rabb kami adalah Allah, fa innahu kalamun, maka itu kalam, li annahu mufidun, karena memberikan faedah. Wa idza qulta nabiyuna muhammadun, nabi kami, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza kalamun, itu juga kalam, li annahu mufidun, karena memberikan faedah. Wa idza qulta annaru haratun, api itu panas, faedah atau bukan? Faedah. Paham ya? Fa hadza kalamun, ini juga kalam, li'annahu mufidun, karena memberikan faedah. Wa in kanatil faedatu ma'lumatan, walaupun faedahnya sudah diketahui. Sejak dulu antum tahu enggak kalau api itu panas, teman-teman? Ayo, tetap faedah juga. Seperti itu. Wa idza qulta al-ma'u jawharatun jawharun sayyalun. Air itu adalah permata yang mengalir. Paham ya? Nah, di sini barakallahu fiik, tetap dikatakan kalam, fa hadza kalamun li'annahu mufidun. Paham ya? Ini tetap dikatakan kalam dikarenakan apa? Mufidun, memberikan faedah. Intinya itu, memberikan faedah. Walaupun itu faedah yang baru maupun faedah yang apa? Lama. Qulu kastaqim, syubhatnya dikondisikan. Orang-orang kalau bikin teka-teki atau syubhat di sini biasanya istaqim. Selama ini yang dipelajari dalam jurumiyah, mutamimah, qatr nada, yang namanya kalam itu paling sedikitnya tersusun dari dua kata atau lebih, enggak ada satu kata. Naam ya. Naam. Nah, itu kalam atau bukan? Bukan. Naam bukan kalam. Naam bukan kalam, baru apa? Lafdun. Paham ya? Lafaz yang mencakup padanya sebagian huruf hijaiyah, tapi belum kalam gitu loh. Paham ya? Nah, istaqim kalam atau bukan? Kita katakan kalam. Lah kan satu itu, katanya kalam itu harus tersusun dari dua kata atau lebih. Kita katakan istaqim walaupun dohirnya satu, di dalamnya ada dhamir mus atir wujub antakdiruhu anta, sehingga secara hakikat ada berapa aslinya istaqim? Ada dua kata di situ, fi'il dan isim dhamir. Paham? Ayo na'am. Kita lihat. Al-kafuna litamsil, kaf di sini untuk apa? Tamsil, yaitu memberikan contoh seperti itu. Ai misaluhu, maknanya itu. Istaqim, yakni kafaidat istaqim, seperti faedah yang diambil dari kata istaqim, beristiqomahlah ya. Wa 'ala hadza fatamsilu litaqyid. Maka berdasarkan penjelasan ini, at-tamsil itu pemberian contoh di sini litaqyid, untuk menguatkan, untuk mengikat. Paham ya? Bahwasanya contohnya ini istaqim gitu loh. Wa dzalika annaka idza qulta istaqim, Dikarenakan yang demikian itu, kalau engkau mengatakan istaqim, istafatta ayyuhal mukhatab, engkau akan bisa engkau telah mengambil faedah wahai orang yang diajak bicara, faedah tamatan, faedah yang sempurna. Fala tatarakkab wala tangtadir kalaman akhar. Engkau tidak mengharapkan sesuatu yang lain dan tidak menunggu-nunggu kalam yang lain. Tatarakkab pemanda kita lewat ya tarju ya. Naam. Fastaqim lafdun mufidun, maka lafaz istaqim itu lafaz yang mufid. Waqat afada, dan sungguh telah memberikan faedah. Naam, raghima annahu kalimatun wahidah, taruhlah. Paham ya? Atau raghmun ya. Mana Ba'asim? Raghmun apa itu? Tiba-tiba ada di situ lafaz kayak gitu. Raghmun ya. Ya Rahman kelihatan ya. Nah, taruhlah katanya gitu. Taruhlah bahwasanya dia hanya satu apa? Hanya satu kata. Ya kan istaqim satu kata kan zahirnya. Li'annahu tadammanat kalimatan ukhra, padahal sebenarnya taruhlah dia dikatakan hanya satu kata, padahal dia apa? Sesungguhnya dia itu tadammanat terkandung atau mengandung. Mengandung apa? Mengandung kata yang lain, kalimatan ukhra. Fa inna qaulaka istaqim ay anta, ini jawabannya. Ucapanmu istaqim, takdirnya apa? Istaqim anta. Uskun anta. Seperti itu. Fa huwa mukawwanun. Mukawwanun itu murakkabun artinya. Maka dia tersusun atau disusun min fi'lin wa fa'ilin. Fi'il dan fa'il. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban. Takdirnya apa tadi? Anta. Wa huwa fi hukmi dhahir, yang mana dia dihukumi seperti apa isim? Dohir. Naam wa alaih. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, fala yahtat an yakunal kalam murakkaban min kalimatain fa akthar tarkiban mahsusan, masyaallah. Maka enggak dibutuhkan lagi bahwasanya kalam itu harus disusun dari dua kata atau lebih dengan apa? Dengan susunan yang mahsusan yang bisa dilihat. Istaqim, kelihatan enggak domainnya? Enggak mengharuskan kelihatan itu loh. Walaupun enggak kelihatan yang penting di dalamnya mengandung domain, selesai. Bisa dipahami ya San? Mahsusan itu yang bisa dilihat. Bal idza rukiba walau tarkiban takdirian, bahkan apabila disusun dengan apa? Dengan suatu susunan walaupun susunan yang takdirian yang ditakdirkan yang enggak nampak, muqaddar maksudnya, fa innahu yu'tabaru kalaman, maka sungguh dia tetap dikatakan apa? Kalam. Mafhum insyaallah. Na'am barakallahu fiik. Hal anta talibun? Na'am. Kalam kan na'am itu. Hal anta talibun? Naam. Kalam bukan? Ya, satu. Ada takdirnya enggak situ? Takdirnya apa? Mutada'a khabar yang dibuang. Iya enggak? Hal anta talibun ya akhi? Naam, ana talibun. Paham? Jadi enggak mengharuskan disebutkan itu loh. Hal anta sariqun? La. Lastu bisariq. Ada takdir yang dibuang. Ya, ada kalam yang dibuang situ, takdirkan. Mafhum insyaallah ya? Naam, seperti itu. Mafhum insyaallah? Naam, jangan sampai keliru ya. Ya kita lihat sini. Kalau anak ngomong ayo naam, naam yang kedua sebagai apa ya sana? Taukid. Karena naam artinya aywa. Kadang yang artinya naam itu selain itu, selain aywa ada lagi i wa rabbi, naam wa rabbi. Aywa, walaupun itu memang ada perselisihan mengenai aywa itu aslinya apa, dengan aywa ada aywa, cuma ma'rufnya ngomongnya dia seperti itu. Kita katakan sini barakallahu fiik. Idzan, jika demikian, yusyaratu fil kalam an yakuna lafdhan, disyaratkan kalam itu harus apa? Lafdhan. Apa lafdhan itu definisi yang paling bagus Hasan? Naam, sautun syamilun ala ba'dil huruf hijaiyah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, di dalamnya ada huruf hijaiyah. Naam. Walaupun tidak semuanya, tapi ada mengandung di dalamnya apa? Salah satu huruf hijaiyah. Wa kharaja bihadza arba'atu asya', masyaallah. Keluar dengan lafaz ini empat perkara. Isyarah, lafaz bukan? Bukan, kan ada suaranya. Wal kitabah, tulisan. Lafaz atau bukan Abdullah? Bukan, karena enggak ada suaranya. Wal alamat, tanda-tanda. Wal akad, lengkungan apa? Lengkungan atau lipatan jari. Itu juga apa? Bukan apa? Bukan Lafat, karena ada suaranya. Wa an yakuna mufidan. Ini apa? Ini sambungannya ya. Di samping dia itu lafat tapi mufid, memberikan faedah. Berarti ada enggak lafat tapi enggak memberikan faedah? Ada enggak kira-kira? Terlafatkan mengandung sebagian huruf hijaiyah izaiyah tapi tidak memberikan faedah. Ada enggak kira-kira? Apa contohnya? Naam, memberikan faedah. Hal anta talibunnya? Naam. Faedah. Naam ana talibun. Ada lafaz terucapkan mengandung sebagian huruf hijaiyah tapi bukan, tapi apa, tapi enggak berfaedah. Ada enggak? Hah? Apa contohnya? Buku-buku ikra yang mana? Itu berfaedah itu. Bukan itu yang ingin kamu, itu sesuatu yang diucapkan, ada suaranya, terus mengandung huruf ja'iyah. Kalau ikra kan alif, ta, itu kan enggak tersusun. Yang tersusun ini. Tapi enggak berfaedah, faedah, ada enggak? Apa contohnya? Lewat berkali-kali ini. Apa? Itu ja'al mudarrisu. Itu kalau itu sudah tersusun dari dua kata lebih. Ini satu kata toh. Satu kata terlafadzkan mengandung sebagian huruf hijaiyah di kata tersebut tapi tidak berikan faedah. Ada enggak? Kalau tadi kan sudah dua kata lebih, tidak ja'al mudarrisu. Ada enggak kira-kira? Ada contohnya? Ketemu belum? Antum, Abdullah. Ah, Daizun. Z dibalik, Daizun. Daiz. Satu kata atau dua kata? Satu kata. Ada huruf jahnya situ? Ada. Tapi kebalikan Zaidun, Daizun. Paham ya? Sehingga, nah barakallahu fiik, walaupun satu kata, ternyata apa? Ada juga yang tidak memberikan faedah. Nah, dia tersusun dari, dia ada suara juga. Paham ya? Nah barakallahu fiikum, tapi tidak memberikan faedah dari itu, Daizun, kebalikan dari Zaidun. Kalau tidak salah dibahas sama beliau kalau tidak salah ya, disebut oleh Syekh Muhammad Musa. Ayat 6 dibahas halaman 52. Di kebalikan Zaidun, Daizun. Daizun namanya lafdz muhmal namanya ya, lafaz yang muhmal yang tidak ada maknanya. Nah, karena lafaznya terbalik di barakallahu fiikum. Karena apa? Karena tidak mengandung makna dan juga tidak berfaedah. Daizun apa daizun? Nah. Kita lihat dikit lagi, perhatikan barakallahu fikum wa yakhruj bihi ma la ma la yufid. Keluar dari ucapan mufidan berarti ada ya sesuatu yang tidak berfaedah. Fa innahu la yusma kalaman, maka sesuatu yang tidak memberikan faedah bukan dinamakan kalam. Walau ta'ala, walaupun panjang lebar seperti tadi itu. Wal murad bil faedah ma yahsunu suqut 'alaiha sawun kanat mutajaddidatan am ghairu mutajadd am ghaira mutajaddidatin. Artinya apa? Yang diinginkan faedah sini adalah apa? Yang membuat diamnya seorang itu dikatakan bagus. Dari dua pihak ya, mutakallim diamnya juga bagus, mukhatab diamnya juga dianggap bagus. Baik itu faedah yang baru atau faedah yang tidak baru. Mafhum soal ini? Ayo na'am barakallahu fiik. Kita ambil dikit lagi. Qaulu al-kalim jam'u kalimah, kalimatun mufrad, jamaknya al-kalim. Paham ya? Wal murad bihi kalamun nas, yang diinginkan dengan kalam di sini adalah, kalam ini adalah ucapan manusia. Ucapan manusia kalamun nas. Wa huwa yang qasimu ila sab'ati aqsam. Yang mana? Barakallahu fiik. Kalam ini, kalamun nas ini terbagi menjadi tiga macam, ismin, wa fi'lin, wa harfin. Isim, fi'il dan huruf. Ya, sekedar faedah untuk mengulang kembali, kenapa seringnya mu'alif atau pengarang-pengarang buku nahwu mendahulukan isim daripada fi'il dan huruf? Ya enggak? Mesti seringnya. Isim, fi'il, huruf. Jarang sekali huruf, fi'il, isim. Coba ingat enggak, Hasan? Kenapa, Hasan? Kenapa kok kebanyakan mu'alif mendahulukan ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan? Kenapa kok dibalik nu harfun ja'ali ma'nan fi'lun wa ismun? Ada rahasia dibalik pendahuluan itu enggak? Apa rahasianya? Tingginya kedudukan apa? Isim. Karena apa? Li'uluhi na'am wa li'sharafihi manzilatan. Karena tingginya dia dan mulianya dia kedudukannya. Dari sisi mana kok bisa dikatakan mulia dan tinggi dudukannya? Li'annahu la yahtat ilal fi'lul harfi tarkibi al-kalam. Dikarenakan dia enggak butuh fi'il dan huruf untuk menyusun kalam gitu loh. Zaidun qa'imun isim dan isim mana fi'ilnya? Enggak ada. Ada hurufnya situ? Enggak ada juga. Bi khilafi al-fi'li wal harfi fa innahuma yahtajani ilal ism fi tarkibil kalam. Berbeda fi'il dan huruf, karena kedua-duanya pasti butuh isim dalam menyusun suatu kalam. Enggak mungkin tanpa isim. Doroba min gitu. Hah? Koma fi. Fi'il dan huruf. Mungkin Abdul Rahman? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti butuh isim. Ja'a Zaidun. Ja'a fi'il. Bisa dipahami Abdullah? Bisa dipahami? Sisi kemuliaannya dan tingginya, kedudukannya bisa dipahami ya? Naam, seperti itu. Kemudian kita lihat sini. Wala yumkin li'ayi kalimatin antakhrut an hadil aksam salasa. Masya Allah. Dan tidak mungkin kalimat apa saja, kalimat itu berarti kalau diterjemahkan Indonesia kata ya, dan tidak mungkin kata apa saja keluar dari tiga pembagian ini, enggak mungkin. Imma isim, imma fi'il, imma huruf. Imma kata benda, kata kerja, atau huruf penyempurna kata. Paham? Abdullah? Paham Abdurrahman? Nah, seperti itu, enggak akan keluar dari tiga macam ini. Zaidun isim, Jabalun isim, ya enggak? Antum misalkan telah makan, akala fi'ilan itu, telah makan. Fa in dalla bi hayatihi ala ma'nan wa zamanan fa huwa fi'lun, masyaallah. Apabila suatu kata tersebut atau suatu lafaz tersebut menunjukkan dengan keadaannya, itu menunjukkan makna dan waktu, maka itu fi'il. Karena fi'il menunjukkan apa? Makna dan waktu. Bisa waktu yang telah lampau itu fi'il madhi, waktu yang sedang atau akan datang fi'il mudhari', waktu yang akan datang setelah perintah fi'il amr. Selesai. Itu. Wa in dalla ala ma'nan duna zamanin, jika dia menunjukkan atas makna tapi tanpa ada kaitan dengan waktu, berarti apa? Fahuwa ismun, kata benda. Kata benda enggak bisa antum katakan gunung besok, gunung hari ini, gunung kemarin, enggak bisa. Jabalun, paham ya? Ismun. Karena enggak ada kaitan dengan waktu. Bisa dipahami? Ewa. Wa in dalla ala ma'nan fi ghairihi fahuwa harfun. Jika dia menunjukkan makna tapi pada yang lainnya, maka itu huruf. Ingat-ingatnya, huruf di sini. Huruf apa Abdullah? Ma'ani atau mabani? Huruf al-ma'ani atau huruf mabani? Ma'ani, jangan sampai salah paham. Karena ada yang menjelaskan huruf di sini, dia kalau sendirian enggak punya makna, itu keliru ungkapannya. Dia punya makna, cuman maknanya enggak sempurna gitu loh. Seperti min, sendirian dia min gitu. Ada maknanya enggak tuh di dalamnya? Ada ibtida dari, cuman maknanya enggak sempurna, itu ungkapan-ungkapan yang untuk memperjelas. Jadi jangan sampai salah paham. Makanya Ibnu Hajurum mengatakan apa? Harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang membawa makna. Paham ya? Karena huruf di situ huruf apa? Huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Karena huruf mabani enggak kita bahas. Karena huruf mabani belum tersusun. Alif, ba, ta, sa, jim, tersusun atau belum? Belum. Kalau enggak tersusun enggak, bagaimana mau dibahas? Zaidun karena sudah tersusun. Zai ya'dal. Paham? Ayo na'am, seperti itu. Jadi huruf di sini bukan berarti tidak punya makna, paham ya? Nah, tapi dia punya makna, cuman maknanya apa kemarin? La yatim wa la yadhhar ma'nahu illa ma'a ghairihi. Paham belum? Tidak sempurna dan tidak nampak maknanya kecuali bersama yang lainnya, seperti itu. Ini masih panjang ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Nasallahu assalamatal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.